Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa la siyama sayyidana al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merespon segala perubahan dan tantangan sepanjang zaman, dan juga untuk menjawab segala problematika umat hingga hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya sebuah cara untuk menggali Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga para sahabat, sebelum mereka meninggalkan dunia ini, mereka telah mengajarkan apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah kepada generasi berikutnya, yang kita kenal dengan generasi At-Tabi'in. Dan seterusnya begitu hingga hari kita ini. Setiap generasi mendidik generasi berikutnya untuk menjadi seorang yang bisa menggali Al-Quran dan Sunnah, sebuah aktivitas yang kita kenal dengan namanya ijtihad. Lalu apa sebenarnya hukum ijtihad itu sendiri, dan apakah seorang mustahid pelaku ijtihad itu ada level-levelnya, ada peringkatnya? Akan kita bahas bersama Ustadz Ahmad Sarwat LC pada episode ijtihad kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga. Alhamdulillah. Dan pada pertemuan kali ini, yang pertama kali ingin saya tanyakan adalah tentang hukum ijtihad itu sendiri. Setelah kita tahu tentang para mustahid di generasi sahabat dan fakta-fakta ijtihad yang terjadi di sepanjang zaman, sebenarnya apa hukum ijtihad itu? Sederhananya, hukum ijtihad itu dia bisa jadi wajib, tapi dia juga bisa jadi sunnah, bahkan dia bisa jadi makruh, bahkan haram. Jadi sama seperti sebuah tindakan atau perilaku dalam fikih, hukumnya berbeda-beda. Baik. Ada mungkin sunnah. Betul. Ada hukum taklifiyah yang lima itu. Iya. Karena banyak faktor. Misalnya kita lihat dari faktor pelakunya. Apakah dia seorang mujtahid yang sudah memenuhi syarat, atau dia orang awam yang sok mengaku sebagai mujtahid. Nah, kalau dia seorang mujtahid, okay, boleh. Boleh. Boleh. Boleh dia berijtihad, karena memang dia mengerjakan sesuatu yang merupakan kapasitasnya. Tapi kalau dia bukan seorang mujtahid, atau dia belum memenuhi syarat minimal, syarat-syarat yang kita bahas di pertemuan pertama, ya, maka kan berarti dia bukan mujtahid. Kalau seorang bukan dokter, lalu dia membedah perutnya orang, boleh nggak? Kan nggak boleh kan? Kita analogikan ke kedokteran. Iya, karena sebenarnya kan ijtihad itu samalah kurang lebihnya dengan sebuah profesi. Kalau suatu pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya, fantadirisa'ah. Tunggu saja kehancurannya. Pesawat terbang itu boleh nggak sih disupiri oleh sopir bajai? Ya tentu saja tidak boleh. Kenapa? Ilmu perbajaian itu tidak sama dengan ilmu penerbangan. Ya kan? Sebagaimana sopir atau pilot pesawat terbang belum tentu boleh juga dia nyopir bajai. Bisa jadi dia nggak punya SIM-nya bajai kan? Artinya harus diserahkan kepada ahlinya. Maka ijtihad yang dibenarkan itu nomor satu adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang yang punya kapasitas sebagai mujtahid. Nah, itu boleh hukumnya. Itu boleh hukumnya. Mujtahid. Nah, kalau kemudian seorang mujtahid, dia berada pada posisi di mana memang dia harus membuat satu kesimpulan hukum, karena memang tidak ada dalil nas, tidak ada katakanlah hukum yang terang pada saat itu, maka posisi ijtihad itu bagi seorang mujtahid di tengah kebutuhan masyarakat, dia akan naik derajatnya bukan sekedar boleh, tapi dia diharuskan berijtihad, wajib hukumnya. Karena masyarakat butuh penjelasan. Iya, dan dia tidak boleh mendiamkan saja suatu masalah tanpa ada jawaban hukumnya secara syar'i. Kurang lebih jadi begitu. Jadi ada ijtihad yang wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. Itu baru kalau kita lihat dari sisi si mujtahidnya. Si mujtahidnya. Orangnya. Nah yang kedua tentu saja alatnya. Karena ibaratnya katakanlah suatu pekerjaan, dia butuh alat yang tepat dan sesuai. Mungkin orangnya tepat, tapi alatnya tidak tepat. Jadi maksud dengan alat? Ya, alat dalam berijtihad itu kan berarti metodologi-metodologi yang digunakan. Iya, bisa saja dia seorang mujtahid, tapi dia tidak menggunakan metodologi yang benar atau yang tepat untuk satu masalah itu. Sehingga hasil ijtihadnya bisa saja dikritisi karena memang tidak memenuhi ketentuan. Begitu. Belum tentu seorang mujtahid itu benar juga ketika dia berijtihad, karena harus dikritisi juga sejauh mana dia sudah menggunakan perangkat-perangkat dari ijtihad itu sendiri. Sebaliknya, Orang kalau bukan mujtahid, walaupun dia sudah menggunakan perangkat yang benar, tentu tidak bisa dibenarkan juga. Sama kan, menerbangkan 450 passenger penumpang, yeah, yaitu ada alatnya, yaitu pesawat, ya kan? Tapi kalau yang nyopir itu bukan pilotnya, ya tidak boleh juga. Artinya orang yang tepat dengan alat yang tepat. Di tempat atau di suatu posisi di mana memang itu dibutuhkan, maka jadilah ikhtiar itu menjadi sesuatu produk yang memang bermanfaat dan didedikasikan untuk kepentingan umat Islam. Berarti yang paling penting ada alatnya dan orangnya itu harus tepat. Minimal ada dua itu. Minimal ada dua itu. Ada dua unsur antara alat dan Dan biasanya kalau itu. Seorang ahli, expert di bidangnya, dia tidak mau bekerja kalau tidak menggunakan alat yang sesuai. Nah, dia tidak akan, ya sudahlah, enggak usah. Katakanlah seorang tentara begitu, dia tidak akan perang kalau dia tidak menggunakan senjata yang sesuai dengan bidang yang dia kuasainya. Dia memang ahli menembak jitu, jarak 1000 meter dia bisa tembak. Tapi kalau dia cuma dibekali dengan peniti atau jarum pentul, ya dia nggak bisa kerja juga, karena dia bukan ahli di bidang itu. Sama kalau dokter misalnya. Nah, dokter itu disuruh membedah, tapi cuma adanya silet atau golok gitu kan, ya dia nggak bisa melakukan pembedahan juga, walaupun dia seorang dokter, karena dia butuh tools, butuh alat. Maka yang dibutuhkan adalah selain orangnya juga alatnya yang tepat. Kalau alat di dalam ijtihad itu untuk memperjelas kepada para pemirsa, kalau tadi pilot alatnya jelas ya. Jangan sampai pilot tak hanya tahu alat-alat yang tidak sesuai untuk penerbangan. Dan dokter juga sama. Kalau alat mustahid itu apa? Ya itulah metodologinya. Metodologinya. Nah, kita mengenal ilmu usul fikih itu di dalamnya adalah termuat begitu banyak metodologi dalam istinbatul ahkam, ya kan? Nah, metodologi-metodologi itu harus digunakan sesuai dengan positioningnya. Tidak mentang-mentang orang tahu tentang kegunaan alat, otomatis dia langsung bisa menggunakannya. Kita tahu bahwa mesin las itu gunanya untuk mengelas nyambung dua buah logam. Tapi orang yang sekedar tahu ini alat buat ngelas, belum tentu juga dia bisa menggunakannya. Saya tahu ini ada sepeda motor gitu kan, apa gunanya? Gunanya buat ya dinaikin di kendaraan. Tapi tidak semua orang yang tahu sepeda motor otomatis dia adalah seorang pengendara sepeda motor yang baik, kan begitu. Maka si mujtahid dia juga harus mengetahui dengan baik dan mahir menggunakan alatnya. Jadi boleh disimpulkan kita tidak cukup hanya tahu bahwa usul fiqh itu alat untuk berijtihad. Ya kalau orang kita seperti kita nih, kita kan orang awam, kita tahu oh itu alatnya, oh itu ilmu alat usul fiqhnya, alat untuk berijtihad. Tapi apakah kita adalah orang yang tepat untuk menggunakan alat itu? Itu lain lagi urusannya. Nah begitu. Jadi tidak mentang-mentang seorang yang sudah lulus belajar Raudhatun Nadhir, ya kan, kitab usul fikih, lantas dia sudah mengatakan, oh saya mujtahid. Enggak juga. Kita baru mengenal, oh ini fungsinya alat ini begini, oh cara kerjanya begini. Apalagi Raudhatun Nadhir hanya satu kitab di antara banyak kitab. Ya, makanya di situ, betul. Jadi bukan sekedar tahu tentang apa gunanya alat, tapi mahir menguasai alat itu. Nah, kalau para mujtahid mutlak, dia malah pencipta dari alat itu. Pencipta otomatis karena yang dia disebut formula itu. Yang formula itu. Artinya Imam Syafi'i misalnya, beliau menciptakan ilmu usul fikih dan dia sangat mahir menggunakannya, dan dia selalu gunakan ilmu usul fikih yang dia ciptakan itu untuk memproduksi hukum-hukum fikih. Nah, kalau orang semacam Imam Syafi'i dan imam yang lainnya, mereka lah yang kita katakan boleh untuk melakukan ijtihad. Bukan hanya boleh, mereka wajib. Mereka wajib. Karena mereka memang pencetus dasarnya, mereka adalah bahkan levelnya sudah pada level mujtahid mutlak yang paling tinggi. Itu tentang hukum. Tadi ada hukum yang boleh, wajib, kemudian yang haram. Ya, yang haram salah satunya pertama orangnya tidak sesuai. Yang kedua alatnya tidak benar. Yang ketiga, mungkin alatnya benar, orangnya benar, tapi orangnya tidak mahir menggunakan alat itu. Ya, artinya begini, kita ini rata-rata yang hidup di zaman sekarang, boleh dibilang bukan mujtahid. Karena syurutul mujtahid seperti yang sudah kita bahas, itu hampir tidak ada lagi yang memilikinya. Hampir tidak ada lagi yang memilikinya. Dan apalagi kemudian mengingat bahwa hampir semua masalah yang asasi ya, yang dasar, itu hampir sudah ada jawabannya semua di dalam kitab-kitab fikih yang turas. Nah, bahwa kemudian di masa sekarang muncul fenomena baru yang belum ada dalam kitab fikih turas, diijtihadkan sekarang itu oke. Tetapi level kualitas hasil ijtihadnya dibandingkan dengan yang di masa lalu akan sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh zaman sekarang itu, dasar usul fikihnya pun juga tidak diciptakan oleh mereka sendiri. Tapi tinggal mengikuti. Mereka hanya mengikuti saja. Sehingga kalau di dalam peringkat para mujtahidin itu, ya kita sebenarnya yang di masa ini, setinggi apapun ilmunya dan sebanyak apapun dan seluas apapun, kita bukanlah ahli tafsir, bukan ahli hadis, bukan ahli usul fikih dan ahli fikih sekaligus. Ya, maka kadang-kadang dibutuhkan yang namanya ijtihad jama'i, ijtihad kolektif secara berjamaah, ya. Dan kemudian kualitasnya juga tidak sebanding dengan yang ada di masa lalu, walaupun tetap harus dilakukan juga. Artinya hukumnya sama, ya. Dulu ada ijtihad wajib karena permasalahannya sesuai dengan zamannya. Kemudian kita punya permasalahan untuk zaman kita sendiri, ya. Tetap harus dilaksanakan, hanya saja dasar ijtihad itu kita tinggal meniru saja. Oleh karena itulah, maka ketika para ulama di masa sekarang, saya menyebutnya ulama, tapi bukan mujtahid, ya. Para ulama di masa sekarang melakukan berbagai macam aktivitas ijtihad di masa sekarang, mereka tidak bisa lepas dengan menggunakan usul fikih yang sudah dibuat pada masa lalu. Atau paling tidak merujukkan dulu pendapatnya ke sana, baru kemudian dengan dimulai dengan wallahu'alam, kita nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi kurang lebih kira-kira menurut pendapat saya itu adalah seperti ini. Itu ulama yang betul-betul mengerti tentang bagaimana tata sopan santun dan etika. Setelah proses panjang, ya, yang cukup melelahkan, ya, hasil akhirnya tetap hasil akhirnya wallahualam gitu. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa yang benar adalah ini, yang lain pasti salah semua, dan yang saya adalah orang terbenar yang paling akhir yang hidup di zaman sekarang, nah, kita sudah tahu bahwa itu mentalitasnya saja sudah bukan mujtahid. Seolah-olah dia nabi turun wahyu kepada. Seolah-olah dia seorang nabi yang bahkan Rasulullah saja kadang-kadang dia harus bermusyawarah dulu dengan para sahabatnya dalam beberapa hal yang tidak ada wahyunya. Seorang Rasul. Begitu juga para sahabat, ketika mereka harus menjadi qadhi untuk memutuskan satu perkara, kalau mereka agak ragu, mereka tanya dulu kepada yang lain, adakah di antara kalian yang pernah mendengar penjelasan dari Rasulullah tentang masalah ini dan sebagainya, kan? Maka kalau hari ini ada orang yang dengan segala takaburnya, rasa sombong dan kemudian rasa paling hebatnya itu, ujubnya, kemudian dia mengatakan bahwa pendapat saya inilah yang paling benar, yang lain salah semua, dari awal kita sudah bisa menebak, oh berarti orang ini nggak usah kita lihat dari segi ilmunya, dari segi etikanya saja, itu bukan etika seorang mujtahid sejati. Dari etikanya kalau kita melihat para mujtahid dari generasi sahabat, tabi'in dan seterusnya, hampir mungkin tidak ada orang-orang yang seperti itu. Mereka selalu mengatakan ini adalah pendapat saya yang mungkin saja salah, mungkin saja benar gitu. Ya, padahal mereka mujtahid mutlak. Padahal mereka mujtahid dan mutlak. Muridnya beribu-ribu di segala tempat, di segala penjuru dunia, dan sudah menulis sekian ribu halaman kitab dan sebagainya, dan memang dikenal sebagai orang yang paling tinggi ilmunya. Tapi itu pun dengan segala tawaduknya mereka lakukan seperti itu. Tapi aktivitas ulama pada zaman sekarang dan juga para mujtahid pada zaman dulu bisa kita samakan aktivitasnya adalah aktivitas ijtihad gitu. Ya, kalau ijtihad secara lughatan, ya, tapi ijtihad secara istilahan, secara kualitas, secara katakanlah jumlah produk yang dia bisa hasilkan itu jauh berbeda. Katakanlah kita lihat misalnya ijtihad yang dilakukan dari masing-masing madhab dan kitab-kitab fikih yang mereka yang jumlahnya sampai puluhan jilid itu, yeah. Ya kan? Di masa sekarang siapa orang yang bisa menulis kitab fikih? Baru sekedar menulis saja sendirian, ya kan? Nah, itu hampir kita tidak temukan kecuali beberapa gelintir ulama saja yang menuliskan hal itu. Itu pun isinya adalah tidak lain merujuk kepada ulama yang menuliskannya. Iya, artinya bukan sesuatu yang orisinal. Katakanlah kita punya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Tapi kalau kita baca isinya, ternyata isinya adalah perkataannya Asy-Syafi'i, perkataan Abu Hanifah, perkataan Malik, ya kan? Artinya dia hanya menukil-nukil saja. Dalam hal ini, apa yang beliau tuliskan itu bukanlah aktivitas ijtihad, tapi beliau hanya menyampaikan ilmu tentang para ulama di masa lalu. Yang ijtihad beliau betul-betul itu ada, tapi hanya beberapa poin, halaman saja dari 8.000 halaman kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Begitu juga kalau kita buka kitab fatwa kontemporer, ya, fatwa mu'asir Dr. Yusuf Al-Qardawi. Itu bukan fatwanya Qardawi dalam arti seluruhnya pendapat dia, tapi dia cerita dulu tentang di masa lalu Abu Hanifah begini, Malik begini, Syafi'i begini, dan sebagainya. Nanti bagian akhir tinggal satu paragraf dia bilang wa ana amilu ila hadzal ra'yi. Kadang-kadang dia tidak menciptakan satu pendapat sendiri, dia hanya mengatakan saya cenderung pada pendapatnya si fulan. Nah, begitu kan? Artinya dia tidak berijtihad sebenarnya, dia hanya mendukung ijtihadnya sesuatu yang sudah diijtihadkan di masa lalu, sudah beribu tahun lalu ulama sudah mengatakan begini, lalu kemudian hari ini ada orang setuju dengan pendapat itu. Masa kita katakan itu sebagai ijtihad? Bukan. Tapi secara logotan, iya, karena dia sudah bersungguh-sungguh membuka kitab yang begitu banyak. Nah, itu kalau mau dibilang ijtihad, mengarahkan segala kemampuan. Tapi dia tidak melakukan mencari banyak referensi. Iya, mencari referensi dan sebagainya. Memilih pendapat dari banyak pendapat itu. Yang kemudian dikatakan, saya cenderung ke pendapat ini. Nah, ya, saya ingin mengatakan bahwa ketika seorang alim di masa sekarang mengatakan saya cenderung pada pendapat ini, karena saya melihat pendapatnya itu kuat, didasari hujah, dan sebagainya, pada saat itu dia bukan sedang berijtihad, dia hanya sedang mendukung ijtihad ulama di masa lalu. Tapi bukan berarti ijtihad itu tertutup. Ada yang di masa sekarang mau tidak mau harus diijtihadkan. Katakanlah misalnya Rasulullah itu berwudu dengan menggunakan air satu sok. Satu sok. Ya kan? Dengan air satu mud berwudu, kalau mandi janabah dengan satu sok. Nah, ini harus diijtihadkan orang di zaman sekarang. Satu mud ijtihadnya itu. Satu mud itu berapa liter di masa sekarang kita ini? Ya kan? Perlu ijtihad untuk mengkonversikan. Nah, itu kan dibutuhkan ijtihad kan, dibutuhkan penelitian lebih dalam dan sebagainya. Tapi ijtihadnya sangat sangat parsial, ya kan? Dia tidak berijtihad tentang wudu secara keseluruhan, cuman hanya ingin mengkonversi satu mud di masa Nabi itu, ya kan? Tentu Nabi dan para sahabat tahu satu mud itu sekian. Tapi untuk di zaman kita sekarang, satu mud itu berapa liter ya? Nah, itu dia butuh pengkonversian. Nah, disitulah ada celah-celah untuk kita melakukan ijtihad. Dan hasilnya selalu tidak sama. Hasilnya selalu tidak sama. Aktivitas yang sama yang kita sebut ijtihad. Iya, karena mereka menggunakan turuk yang berbeda-beda. Ada yang datang ke Museum Topkapi di Istanbul. Untuk melihat peninggalan, benda-benda peninggalan Nabi. Oh, ini ada satu benda nih, katanya sih ini namanya sok, gitu kan. Lalu diisilah dengan air, lalu dihitung berapa mili atau berapa liter. Oh, sekian gitu. Tapi nanti ada lagi yang punya pendapat yang lain lagi dan yang lain lagi. Tariqahnya kan bisa macam-macam. Walaupun semua berijtihad. Katakanlah farsah misalnya. Di masa Nabi itu kalau kita mau menjamak atau mengqasar itu minimal perjalanan kita 16 farsah atau arba'atu burud. Atau arba'atu burud, 4 barad gitu kan? 4 barad. Itu kan hitungan yang ada di masa Rasulullah. Untuk di masa sekarang itu berapa kilo? Nah, itu kan dibutuhkan penelitian. Meneliti itu, ya bolehlah kita sebut sebagai part of ijtihad, ya. Bagian kecil dari sebuah ijtihad untuk bisa kita aplikasikan di zaman kita sekarang. Karena besaran-besaran itu di zaman sekarang sudah tidak dikenal. Jadi, aktivitas ijtihad ulama sekarang adalah, boleh saya katakan, memudahkan. Ya, memudahkan. Memudahkan orang-orang zaman sekarang yang tidak memahami farsah, tidak memahami shol, tidak memahami mud. Agar tahu setelah kita konversikan. Itu salah satu di antara aktivitas yang bisa dilakukan di zaman sekarang untuk bisa melakukan konversi. Atau misalnya katakanlah di masa Nabi itu, ini ada ijtihad yang besar di zaman sekarang, walaupun masih kontroversi. Misalnya tentang zakat profesi. Di masa Nabi kan tidak ada zakat profesi. Bahkan sampai 1300 tahun kemudian, orang tidak pernah ada yang bicara zakat profesi. Ini kan baru saja diijtihadkan beberapa waktu yang lalu. Katakanlah ada Syekh Abu Zahrah misalnya, Abdul Wahab Khalaf misalnya. Itu bicara banyak tentang perlunya ada zakat buat orang yang kerja dan dia dapat gaji. Lalu kemudian diteruskan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bentuk disertasi doktornya menjadi fiqhuz zakah. Di mana beliau mengatakan bahwa para pekerja, artis, profesional, dokter dan sebagainya itu harus juga dipungut zakat dari uang honor yang mereka terima dari profesinya. Sesuatu yang di masa Nabi dan sepanjang 1300 tahun itu tidak pernah ada dalam kitab-kitab fikih turos. Nah, diistihadkanlah di zaman sekarang dengan alasan-alasan tertentu. Tapi itu pun tidak disepakati. Artinya sebagian ulama mengatakan tidak ada zakat profesi. Masih didiskusikan. Bahkan sesama pendukung zakat profesi pun juga mereka berbeda-beda dalam menghitungnya, dalam ketentuannya. Sesama pendukung. Di Indonesia kita punya banyak mazhab zakat profesi, bisa sampai 12 mazhab yang berbeda. Artinya fulan punya pendapat begini, fulan pendapat itu, lembaga ini, lembaga itu dan sebagainya. Itu semua mereka berijtihad lah melakukan hal seperti itu. Itu sesama pendukung. Di luarnya ada yang mengatakan sama sekali tidak ada yang bisa dipakai dari semua pendapat itu karena itu mengada-ada. Karena belum pernah ada di sejarah perkembangan Islam selama 1300 tahun lamanya. Oh ya, kita sudah cukup jauh melenceng dari hukum ijtihad tadi. Tadi secara umum bisa saya simpulkan hukum ijtihad itu bisa wajib atau haram bagi orang-orang yang tidak punya kualifikasi sebagai seorang mustahid. Bisa disimpulkan Seth, dari dua hukum ini. Ya, kesimpulannya sederhana saja. Di zaman sekarang ada hal-hal yang memang perlu diijtihadkan karena di masa Nabi tidak ada. Sama seperti memudahkan konversi tadi itu. Betul, ya. Tapi yang boleh melakukannya adalah orang-orang yang setidak-tidaknya dia sudah punya kapasitas sebagai mujtahid dan dia harus menggunakan metodologi yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh para ulama di masa lalu dengan dikonversi dengan zaman sekarang dan diperbandingkan. Dan juga harus siap dengan risiko bahwa apa yang diijtihadkan itu bisa saja diterima orang atau bisa saja tidak diterima. Gitu. Oke. Terima kasih Seth, untuk segmen pertama tentang hukum ijtihad kita pending dulu. Nanti akan kita teruskan dengan peringat-peringat ijtihad setelah jeda yang berikut ini. Baik, insyaallah. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita tentang ijtihad. Tadi kita sudah sampai pada hukum-hukum ijtihad. Dan sekarang kita saatnya membahas tentang peringkat-peringkat ijtihad. Ternyata seorang mustahid itu tidak ada dalam satu level. Ada beberapa level yang mungkin entah kita ada dalam level berapa atau malah kita bukan seorang mustahid sama sekali. Akan kita bahas bersama Ustaz Ahmad Herwat LCMA. Ya, pertanyaan pada segmen kedua ini, Ustaz. Kalau tadi kita pahami pada segmen pertama bahwa aktivitas ijtihad ulama sekarang dan ulama yang dulu jauh lebih mudah daripada ulama dulu. Karena kita hanya, ulama sekarang hanya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh ulama dulu. Mengikuti formulanya Syafi'i misalnya. Artinya jauh lebih mudah. Nah, kalau begitu berarti ada level-level ijtihad. Ini ijtihadnya mudah. Kalau peringkatnya Syafi'i, ijtihadnya yang susah. Memang bisa kita levelkan, bisa kita klasifikasikan. Ya, memang kalau kita lihat dalam tarikh fikih ya, memang para ulama itu membagi para mujtahid ini menjadi beberapa peringkat. Setidaknya ada empat peringkat. Mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Itu yang masuk dalam klasifikasi sebagai mujtahid. Kalau tadi pertanyaannya apakah kita masuk, tentu saja jawabannya tidak. Kita bukan mujtahid ya. Kita ada di bawahnya dari para mujtahid itu. Jangan sekali-kali mengaku seorang mujtahid. Betul, ya karena hafal Quran pun tidak kok, apalagi bahasa Arab tidak tahu. Ilmu usul fikih saja dapat nilainya jeblok. Ya kan? Gimana kita bisa ngaku-ngaku sebagai mujtahid gitu. Nah, kalau kita bagi empat itu, yang pertama itu adalah mujtahid mutlak istilahnya. Kenapa disebut dengan mutlak? Para ulama mengatakan karena dia tidak bergantung pada mujtahid yang lainnya. Atau katakanlah mandiri. Dia mandiri dan mutlak ini dalam arti dia memang menciptakan ilmu usul fikih, rumus atau formula. Dan dia berada pada posisi yang paling tinggi. Ya, sehingga dia tidak memerlukan yang lainnya, sebaliknya dialah yang diikuti. Ya. Dan dikatakan mujtahid mutlak ini ada tambahannya dengan istilah mustaqil. Mutlak mustaqil. Mustaqil ya dia berdiri sendiri. Mm-hmm. Ya, artinya dikuatkan lagi istilahnya ini. Nah, orang-orang seperti itulah yang dalam literatur kita disebutkan sebagai para fuqaha pendiri mazhab-mazhab besar. Berarti Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu yang dimaksud. Kalau di zaman sekarang kita mengenal ada empat mazhab, ya para pendiri dan pemimpinnya itulah para mujtahid mutlak. Mutlak mustaqil. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang kita kenal di masa sekarang pendiri mazhab. Walaupun di masanya sebenarnya ada juga para mujtahid yang mutlak mustaqil juga. Hanya masalahnya keberadaan mazhab-mazhab itu tidak terus menerus ada. Kadang-kadang hilang, kadang-kadang muridnya pindah kepada mazhab yang lain, ya, dan berbagai macam hal lah. Maka yang kita kenal hanya tinggal empat ini saja. Empat itu pun sudah banyak sebenarnya. Empat itu sudah banyak. Sudah banyak, karena mereka sudah kita bahas, mereka punya banyak apa namanya madrasah, punya banyak literatur dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di bawahnya mujtahid mutlak ini ada juga mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Mutlak ghairu mustaqil. Mutlak ghairu mustaqil. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sebenarnya sudah mujtahid mutlak juga. Tapi dikatakan ghairu mustaqil karena mereka masih menggunakan formula dari gurunya yang mujtahid mutlak mustaqil itu. Jadi ijtihadnya mereka lakukan berbeda hasilnya kadang-kadang dengan apa yang diijtihadkan oleh sang guru, tapi mereka menggunakan metodologi, menggunakan formula, menggunakan usul fikih yang sudah diciptakan oleh gurunya. Ada kemungkinan antara sang guru pencipta formula dengan murid yang mengikuti formula itu memiliki konklusi hukum yang berbeda. Iya, banyak terjadi perbedaan. Banyak terjadi malah. Iya. Nah, ini setiap mazhab itu punya mujtahid yang level nomor 2 ini. Misalnya kalau di mutlak ghairu mustaqil. Misalnya kalau dalam mazhab Hanafi itu kita mengenal dua orang murid yang ternama, ya, Abu Yusuf dan Muhammad. Al-Qadi Abu Yusuf. Kemudian ada juga ada Zufar misalnya, itu juga levelnya dimasukkan oleh para ulama sebagai mujtahid mutlak ghairu mustaqil. Kalau mereka bermazhab Hanafi. Mereka bermazhab Hanafi. Sedangkan kalau yang mazhab Maliki itu ada Ibnul Qasim, ya, kemudian ada Ash'ab, kemudian ada Asad Ibn Furat, ya, yang mereka adalah murid-murid langsung dari Al-Imam Malik rahimahullah di Madinah. Madinah. Nah, kalau tadi kan mereka di Irak atau di Kufah, ya. Adapun kalau mazhab Syafi'i itu ulamanya antara lain adalah Al-Buwaiti. Al-Buwaiti. Al-Buwaiti, Al-Muzani. Nah, ini Muzani ini adalah murid Syafi'i yang dia mujtahid mutlak juga, tapi masih dikatakan ghairu mustaqil karena menggunakan metodologi yang dibuat oleh Asy-Syafi'i, tapi dia berijtihad sendiri. Berijtihad. Bahkan kitab Al-Umm yang ditulis Asy-Syafi'i oleh beliau di semacam dibikinkan ringkasannya dengan dibikin bab-babnya yang lebih sempurna atau lebih spesifik, disebut dengan kitab Mukhtasar Al-Muzani. Oh, itu yang dikenal dengan Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani, iya. Kalau di mazhab Hambali ada Abu Bakar Al-Asram, Abu Bakar Al-Marwazi, dan yang lain-lainnya yang dikatakan oleh Ibnu Abdin itu sebagai mujtahid mutlak ghairu mustaqil, mereka-mereka itu. Siapa aja tadi yang dari Hambali itu? Yang Hambali ada Abu Bakar Al-Asram, Abu Bakar Al-Marwazi, ya, di antaranya, ya. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman saya ingin mengatakan bahwa mereka itu peranannya di situ. Mereka adalah murid langsung dari para imam mazhabnya. Menggunakan apa namanya, bahkan bukan sekedar menggunakan, kadang-kadang mereka malah menuliskan kitabnya seperti apa namanya Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak menulis sendiri kan dengan tangannya, tapi muridnya lah yang kemudian menuliskannya mazhabnya, baik usulnya ataupun hasil fikihnya. Tapi mereka sebagai murid pun mereka berijtihad juga, karena biasanya kan mereka hidup sesudah dari masa gurunya wafat. Nah, mereka berijtihad juga dengan ijtihad sendiri yang kadang-kadang hasilnya tadi tidak selalu sama. Meskipun nah, formulanya sama. Meskipun formulanya sama. Itu kira-kira penyebabnya apa, Seth? Ya, gampang saja. Formula yang sama, kemudian konklusinya malah beda. Karena kan masalahnya bisa jadi zamannya berubah dan tempatnya berubah, ya kan? Dengan zaman berubah dan tempat berubah, maka walaupun sangat besar pengaruhnya. Itulah kenapa para sahabat itu punya fatwa yang berbeda-beda. Salah satu faktornya adalah karena para sahabat itu tinggal di negara yang berbeda. Ya kan, Ibnu Umar tinggal di Madinah, nanti Ibnu Abbas tinggal di Mekah. Kondisi budaya masyarakat Mekah dan Madinah, walaupun kalau kita dari Indonesia melihatnya itu sama-sama Arab, tapi di sana ternyata mereka beda. Ya, kita melihatnya orang Arab semua mukanya sama, sebagaimana kita mendarat di Beijing, semua orang tuh mukanya sama semua. Ih, kok semua orang bersaudara ya? Padahal enggak. Sebagaimana mereka orang Arab kalau mendarat di negeri kita, mereka bilang, ini orang se-Indonesia kok sama semua wajahnya. Ternyata tidak, karena kondisi masyarakatnya beda, alamnya beda, geografisnya beda, budayanya beda, semuanya beda, orfnya beda dan sebagainya. Maka dengan, walaupun dengan formula yang sama, bisa jadi hasilnya pun tidak sesuai. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Ada orang tua bertanya dengan anak muda bertanya, bisa jadi jawabannya tidak tidak sama, begitu. Jadi objek, subjek dalam sebuah hukum mempengaruhi. Ya, sangat besar pengaruhnya. Itu yang dikatakan sebagai fikih, ya. Fikih. Fikih itu bagaimana memahami realitas kehidupan dengan kacamata syariah. Dengan kacamata syariah. Memahami dan kemudian mengambil kesimpulan hukumnya. Jadi tidak bisa kita ambil kesimpulan hukum hanya dengan dohir-dohir teks hadis ataupun dohir Quran. Ya tentu saja tidak bisa, karena kan Quran itu kan tidak diturunkan hanya buat orang Mekah atau Madinah. Iya. Dan dia berlaku untuk sepanjang zaman. Nah, pada zaman berubah, keadaan negara berubah, keadaan masyarakat berubah, ya Quran harus disesuaikan dengan realitas yang ada. Itulah yang namanya syariah bisa menjawab tantangan zaman. Betul. Hingga hari kiamat itu. Hingga hari kiamat. Ya. Tadi sudah berapa peringkat tuh? Mustaqil mutlak, mustaqil ghairu mutlak, dan ada dua berarti. Mutlak mustaqil, mutlak ghairu mustaqil. Mutlak mustaqil, mutlak ghairu mustaqil. Ya. Nah di bawahnya itu adalah mutlak, bukan mutlak, tapi dikatakan muqayyad. Muqayyad. Mujtahid muqayyad. Yaitu mereka, yaitu para mujtahid yang berijtihad dalam masalah-masalah yang belum lagi diijtihadkan oleh para pendahulu mereka. Nah bedanya begini, kalau mujtahid yang nomor dua di bawahnya ya, dari mutlak di bawahnya kan mutlak ghair mustaqil. Mereka ini hanya pakai formula, tapi mereka berijtihad dalam masalah yang sama, walaupun hasilnya berbeda. Berbeda. Nah begitu. Tapi kalau mujtahid yang level bawahnya lagi, yang kita sebut dengan mujtahid muqayyad, mereka tidak berijtihad pada masalah-masalah yang sudah ada jawabannya dalam kitab guru-guru mereka. Nah, tapi mereka berijtihad pada wilayah-wilayah yang belum diijtihadkan oleh generasi sebelumnya dengan menggunakan formula yang sama. Bedanya apa antara level 2 dengan level 3? Level 2 itu berijtihad walaupun sudah ada ijtihad dari gurunya. Dengan dia ijtihad lagi. Karena itu bisa terjadi kesimpulan yang berbeda. Tapi kalau level 3, dia ini lebih rendah derajatnya. Dia tidak membuat sesuatu yang sudah ada jawabannya. Nah, tapi dia hanya mengijtihadkan hal-hal yang belum diijtihadkan oleh generasi-generasi sebelumnya, baik di level mujtahid mutlak ghair mustaqil atau di level 2 mutlak mutlak mustaqil dan yang kedua ghair mustaqil. Itu kalau belum ada ijtihad dari dua level di atasnya, nah, maka generasi ketiga itu melakukan ijtihad. Nah, gitu. Ya tentu saja karena mereka lebih rendah levelnya, tapi jumlah mereka justru jauh lebih banyak, maka terjadilah hasil ijtihad yang berbeda-beda. Nah, begitu. Nah, hasil ijtihad yang berbeda-beda itu kemudian nanti di generasi berikutnya, atau katakanlah di level yang paling akhir, yang kita sebut dengan mujtahid tarjih, ya, mereka mentarjih. Mentarjih itu memilih mana dari pendapat-pendapat itu yang berbeda-beda, baik perbedaan di level 3, atau antara level 3 dengan level 2 atau juga dengan level pertama yaitu mujtahid mutlak, itu kan ada banyak perbedaan. Ya, bukan hanya perbedaan di level 3 itu, sih. Bukan hanya di level 3, tapi 3, 2, antara 1. 3, 2 dan 1 kan itu perbedaan juga. Ya. Nah, merekalah yang melakukan istilahnya memilihkan kepada umat. Ini kan banyak banget hasil ijtihadnya ini. Jadi yang mana gitu kan? Untuk kondisi kita, untuk masyarakat kita, untuk zaman kita, untuk generasi kita. Nah, jadi yang nomor terakhir ini, yang nomor 4 mujtahid tarjih ini, sebenarnya mereka tidak berijtihad, tapi mereka hanya memilihkan hasil-hasil ijtihad, tapi dengan memberikan dalil-dalil atau menguatkan dalil-dalilnya yang dipilih itu. Yang dipilih itu. Jadi dia mentarjih dengan tentu saja memberikan dalil-dalil yang kuat. Nah, itu kalau di dalam madhab, katakanlah kita madhab Asy-Syafi'i di Indonesia, itu ulama semacam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu mujtahid tarjih. Itu dari 4 peringkat dia sudah paling bawah, gitu kan? Atau Al-Imam Ar-Rafi'i, ya, di madhab Syafi'i. Nah, cirinya adalah mereka menulis kitab yang sangat banyak sekali jumlah halamannya, karena dia harus sebutkan dulu semua pendapat-pendapat, lalu kemudian dia carikan mentarjih di antara semua itu. Nah, kalau dikatakan mentarjih itu artinya memilihkan yang kira-kira paling tepat. Bukan menyalahkan yang tidak ditarjih, bukan, tapi memilihkan. Nah, pemilihan itulah yang kemudian membuat mereka dianggap juga masih sebagai mujtahid juga. Karena kan memberikan dalil-dalil yang kuat juga. Bisa di dalamnya. Aktivitasnya sedikit berbeda dengan mujtahid sebelumnya. Betul, betul. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi itu ada Al-Quduri. Kemudian di dalam Maliki itu ada Al-Maliki ada Al-Khalil, kemudian di dalam mazhab Syafi'i tadi sudah ada Ar-Rafi' dan Al-Imam Nawawi. Nah, kalau di dalam mazhab Hambali itu ada Al-Mardawi dan Al-Kalwazani, Al-Baghdadi dan seterusnya. Nah, mereka-mereka itu yang melakukan tarjih, memilihkan untuk umat mendapat yang mana yang paling kuat menurut masing-masing dari. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa mentarjih itu bukan menyalahkan yang satu dan membenarkan yang lain, tidak. Tapi semua itu benar, tapi dia pilihkan mana yang menurut dia paling cocok untuk satu masyarakat, untuk satu umat, dengan dalil-dalil yang memang dikuatkan oleh mereka. Tapi tidak menyalahkan. Menyalahkan. Ya. Atau memerangi gitu. Tidak seperti itu. Itu aktivitas mustahid tarjih. Ya, itu berarti paling rendah, yang paling bawah. Yang keempat gitu. Yang keempat. Dari mustahid mutlak, mustatil, kemudian mutlak, khair mustatil. Dan yang ketiga, muqayyad. Dan yang terakhir, mustahid tarjih. Ya. Masih ada lagi, Seth? Sudah habis di situ. Sudah habis. Nah, di bawahnya nanti, ya bukan mustahid. Oh, bukan mustahid. Nah, itu muqallid. Mungkin menarik kita akan membahas muqallid, tapi kita membahasnya nanti pada segmen yang ketiga. Ya, insya Allah. Para pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan tentang muqallid tadi dengan pembahasan yang akan semakin menarik di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen ketiga dan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bukan mustahid. Dia tidak termasuk dalam level seorang mustahid, tapi dia disebut sebagai muqallid. Lalu siapakah para muqallid itu atau orang yang disebut sebagai pengikut para mustahid itu akan kita bahas pada segmen yang ketiga ini. Ya, siapa yang namanya muqallid itu? Iya, tadi ada sedikit yang terlewat ya. Jadi ada sebagian ulama yang membuat peringkat mujtahid itu bukan hanya 4, tapi di bawahnya lagi masih dianggap sebagai mujtahid. Oh, ada mujtahid lain? Iya, ya, tapi ini memang agak sedikit menjadi sedikit kontroversi. Yaitu yang disebut dengan istilah mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa. Jadi ada 5 setelah mujtahid tarjih ya, yang keempat. Boleh kita bilang ada 5, ya, walaupun ada juga yang versinya 4. Antara 4 dan 5 itulah, karena ke mujtahidan mereka ini yang nomor 5 ini sebagian tidak sepakat. Nah, hampir sama mungkin. Ada kemiripan. Jadi begini, kalau tadi kita sebutkan di dalam kriteria mujtahid yang paling bawah nomor 4 tadi itu ya, mujtahid tarjih. Tarjih. Ya, dia kan memilihkan di antara sekian banyak pendapat itu mana nih yang kira-kira paling kuat. Dan ketika dia memilihkan mana yang paling kuat, dia memberikan dalil. Nah, dalilnya itu kuat juga. Yeah. Nah, makanya dikatakan sebagai mujtahid. Katakanlah Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i itu melakukan hal itu. Nah, di bawahnya itu adalah mujtahid yang nomor 5 yang disebut mujtahid fatwa. Fatwa. Apa bedanya? Bedanya begini, mereka juga sifatnya memilihkan juga dari sekian banyak fatwa-fatwa itu. Mereka juga tahu mana yang dalilnya kuat, mana yang dalilnya lemah, gitu kan? Nah, tetapi mereka tidak bisa memberikan dalil mana yang dia kuatkan itu. Nah, jadi dia hanya menggunakan ya dalil-dalilnya orang lain saja dan hanya memberikan dukungan. Oh iya, dalilnya kuat itu. Bedanya ya, di situ. Bedanya di situ. Nah, jadi tipis sekali sebenarnya kan, gitu. Tapi ini tidak tipis sebenarnya, karena orang yang bisa membuat dalil dengan yang hanya sekedar mengikuti dalilnya orang, mendukung dalilnya mendukung orang lain, ya saya juga bisa dong mendukung dalilnya siapa begitu kan. Saya tahu, oh ini pendapat lemah, ini kuat gitu, karena saya lihat dalilnya bagus-bagus. Nah itu kan, nah barangkali tarjih inilah yang banyak dilakukan orang di zaman sekarang. Dia tidak mengeluarkan dalil, dia hanya melihat, wah kayaknya yang itu kuat deh, saya pilih yang itu ah. Lalu orang lain saya kasih tahu, pilih yang itu aja tuh, kayaknya itu dalilnya kuat deh. Itulah mujtahid fatwa. Itulah mujtahid fatwa. Yang menurut sebagian orang itu bukan mujtahid katanya. Kenapa? Lawan dia cuma milih-milih saja. Cuma milih-milih dan dia sendiri tidak mengeluarkan dalil, tidak menggunakan metode istimbat ahkam, tidak, dia tidak melakukan istimbat dengan menggunakan usul fikih dan sebagainya. Dia hanya mendukung, istilahnya hanya membeberkan apa kata para ulama itu sebelumnya, lalu dia tahu ini kuat, ini lemah, lalu dia mengatakan yang ini kuat loh gitu, sudah begitu saja berhenti. Nah karena itulah sebagian orang mengatakan itu bukan mujtahid sebenarnya, tapi itu ya di luar dari peringkat mujtahid. Nah siapakah kira-kira yang masuk dalam kelompok ini? Figurnya siapa saja? Nah, saya punya beberapa catatan. Di antara mereka misalnya adalah para imam pengarang dari kitab-kitab mutun, ya, kitab matan yang terkemuka dari kalangan imam yang sudah hidupnya mutaakhir di masa-masa berikutnya. Misalnya seperti penulis Kanzul Ummal itu, ya kan? Atau pengarang Ad-Dur Al-Mukhtar, atau penulis Majma' Al-Anhar, ya dari kalangan mazhab Hanafi. Di mazhab Asy-Syafi'i itu ya kurang lebihnya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau bukan mujtahid yang levelnya 1 2 3 4, tapi dimasukkan di level yang kelima. Bawah kalau itu kita sepakat. Gitu. Nah, baru di bawahnya lagi itu adalah orang awam. Setelah mujtahid fatwa itu. Ya. Orang awam. Orang awam itu artinya orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan ijtihad. Dia bukan dokter dan dia tidak tahu alatnya apa. Dia juga tidak memilikinya, tidak mahir menggunakannya dan sebagainya. Jadi kalau dia seorang pasien, dia cuma bertanya saja, konsultasi ke dokter. Ya, dalam hal ini dia jadi pasien lah. Pengikut pasien aja berarti. Ya, itu yang disebut muqallid berarti. Itu yang disebut muqallid. Istilah yang banyak digunakan oleh para ulama adalah muqallid. Walaupun ada juga yang menghaluskan istilahnya, bahwa muqallid itu masih dibeda-bedakan lagi, nanti ada yang lebih sedikit paham, itu disebut dengan istilah muttabi. Ada istilah muttabi. Ya, tapi sebenarnya istilah muttabi itu tidak sama dengan mujtahid. Ya, dan dia tidak bisa dimasukkan dalam kelompok mujtahid. Bahkan mujtahid yang level 5 pun saja itu masih sekelas Ibnu Hajar. Nah. Ya kan, sekelas Ibnu Hajar saja masih ada orang yang mengatakan itu bukan mujtahid gitu. Beliau seorang al-hafidz. Padahal dia seorang ahli hadis ya kan. Nah, maka para orang yang sudah ada di luar ini, dan itu adalah seluruh umat manusia, itu rata-rata bukan dokter, bukan mantri, bukan perawat, bukan awak medis, tapi adalah pasien. Pasien. Masyarakat umum. Ya, pasien memang harus datang ke dokter. Tapi bukan, ada perbedaan level di antara para pasien itu, Zat? Itu tadi, ada sebagian yang mengatakan ada pasien yang rada melek sedikit dengan ilmu kesehatan. Itu yang dihaluskan dengan istilah muttabi. Dengan istilah muttabi, gitu. Misalnya ada pasien datang ke dokter. Dok, kok saya merasa begini-begini ya? Apa saya sakit ini, apa sakit itu ya? Nah, dia bertanya banyak kepada dokter. Lalu dokter menjelaskan. Terus dia rada-rada nyambung sedikit lah. Kalau pakai obat ini begini ya dok, kalau pakai obat itu begini ya. Dia kan tahu sedikit-sedikit tentang obat, tentang apa masalah. Ada pasien cerdas memang gitu. Tapi yang namanya pasien cerdas kan tetap saja bukan dokter. Bukan dokter. Bukan paramedis gitu loh. Tidak bisa, saya pasien cerdas loh. Terus dia buka praktek begitu kan gak boleh gitu kan. Nah, selama orang itu bukan awak medis, bukan istilahnya dokter dan sebagainya, maka levelnya adalah pasien. Ya, pasien tetaplah pasien. Pasien. Walaupun dia cerdas, walaupun mungkin dia pernah kuliah di Fakultas Kedokteran lalu DO di level 3 misalnya gitu kan. Tetap saja dia bukan dokter. Bukan dokter. Kan? Bukan dokter. Maka semua orang itu masuk yang bukan di luar mujtahid, berarti masuk di dalam level muqallid. Walaupun ada muqallid cerdas, kemudian ada cerdas gitu kan. Nah, ini perlu juga dipahamkan bahwa tidak semua istilah taqlid itu buruk. Ya kan? Karena dalam hal ini muqallid ini ya kita semua. Umat Islam secara keseluruhan itu muqallid, kecuali yang mujtahid, dan berapa sih jumlah mujtahidnya kan. Kalau dibilang taqlid itu buruk, ya berarti kita semua adalah orang buruk semua. Dan tidak mungkin membuat seluruh umat Islam itu menjadi mujtahid. Malah mungkin kalau tadi kan ada pembagian hukum ijtihad, ada yang haram, ada yang wajib. Nah, mukallif itulah yang kita masukkan sebagai ijtihad haram. Kalau mukallif dia berijtihad, itu keliru, enggak boleh kan? Mukallif itu apa? Mukallif itu ya dia yuqallib, mengikuti. Mengikuti saja. Mengikutilah, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para ahli ijtihad gitu. Dia tidak boleh mengatakan sudahlah, mujtahid itu manusia juga, saya juga manusia. Maka manusia dengan manusia itu tidak perlu saling mengikuti, enggak bisa begitu. Kita nggak bisa mengatakan dokter itu manusia, saya juga manusia, saya juga bisa sama saja bisa membedah, bisa membedah juga, ya nggak bisa, karena ada orang yang expert di bidangnya, ada orang yang tidak expert di bidangnya, dan dalam masalah ilmu hukum fikih ada ahlinya, maka Nabi mengatakan fas'alu ahlan dzikri, Al-Quran itu Al-Quran, ya Al-Quran fas'alu ahlan dzikri itu sudah ta'lamun. Kalau kamu nggak paham ya ikutilah, maka Nabi pun mengatakan mewajibkan demikian juga, ya bertanya. Obatnya tidak tahu itu bertanya. Nah, ketika ada sahabat Nabi yang ngasih fatwa sembarangan. Shifaul ai, as-su'al. Shifaul ai, as-su'al, itu sabda Nabi. Nah, oleh karena itu, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya kan, bahwa dari 124.000 sahabat, yang mujtahid itu hanya 130-an saja. Sahabat saja tidak bisa kita masukkan begitu saja, menjadi level mujtahid. Walaupun mereka... ya ma'asafaratil kiramil baroro, ya kan mereka adalah orang-orang yang mulia, tapi kemuliaannya itu tidak secara otomatis membuat mereka adalah ahli dalam masalah ijtihad, istimbat hukum, istimbat hukum tidak demikian. Nah, berarti kalau kita bilang mukallid itu jelek, oh sahabat Nabi itu jelek semua dong berarti, karena mereka mukallid kan begitu. Berarti para generasi salafun shalih itu jelek semua dong, karena mereka juga mukallid. Tidak, mukallid itu tidak jelek. Jadi taklid itu benar, asalkan yang ditaklidi adalah orang yang benar. Nah, yang tidak boleh itu kita taklid kepada sesama mukallid. Nah, itu yang nggak boleh. Kita nanya itu kepada dokter, bukan nanya kepada sesama pasien. Ya kalau pasien mah dia akan cerita dengan pengalamannya dia sendiri. Oh, saya pengalaman waktu saya sakit ini, saya disuntik ini, disuntik itu, dan sebagainya. Ya, itu penyakitnya dia kan, gitu. Nah, kita tidak boleh bertanya kepada pasien. Enggak, saya enggak mau ke dokter, saya mau nanya sama pasien-pasien aja. Kira-kira mereka dikasih obat apa ya? Itu aja ntar yang saya pakai. Ya, matilah dia kan, salah obat. Karena kan... Jadi, pasien harus cerdas bertanya kepada siapa. Oh iya. Dan seorang pasien juga harus tawadu. Jangan harus tawadu juga. Menjadi seorang dokter. Iya. Dia enggak berhak sama dokter saja harus tawadu, apalagi pasien. Apalagi kan? Pasien. Tapi biasanya kenyataannya memang... begitulah. Ada beberapa pasien yang sok dokter gitu. Kan? Biasanya orang yang punya ilmu itu tawadu. Yang nggak punya ilmu, wah itu lagunya itu. Ilmu padi itu. Nah, kelakuannya udah merasa lebih pinter dari dokter itu sendiri. Mengatakan dokter tuh salah, dokter tuh nggak ngerti gini-gini. Saya ini loh. Padahal dia nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran, nggak pernah belajar ilmu tentang penyakit dan sebagainya gitu. Tapi menganggap dirinya adalah orang yang ahli di bidang itu sambil menyalah-nyalahkan orang dan membenarkan dirinya sendiri. Ini mukallid yang ya paling rendah derajatnya gitu, ya kan? Paling rendah derajatnya dan harus dihindari perbuatan seperti itu. Di melakukan aktivitas dokter saja tidak boleh seorang pasien ya, apalagi menghina-hina seorang dokter. Nah, begitu ya, harus tahulah posisinya di mana. Gitu. Oke, Ustaz, menarik sekali pembahasan kita tentang ijtihad. Sudah 3 segmen kita bahas semuanya. Kemungkinan ini adalah episode terakhir tentang ijtihad. Pada episode mendatang kita punya tema-tema fikih yang mungkin lebih menarik dari tema ijtihad ini. Para pemirsa, kita telah berada pada ujung acara kita. Sampai pada bincang-bincang fikih kita pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.